Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار خنفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai pada bab yang ke-437. Pada pembahasan yang sebelumnya terkait dengan permasalahan berdiri menyambut kedatangan seseorang, hukumnya apa, dan dijelaskan kemarin rincian-rinciannya. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, ada yang dimakruhkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yaqulu ar-rajulu idza hadarat rijluhu. Bab apa yang dilafalkan, yang diucapkan oleh seseorang ketika kakinya kaku, tidak bisa bergerak. Hadarat ay fatarat. Hadarat ay fatarat. Futur, kakinya futur, yakni darahnya enggak lancar sehingga kakinya tadi enggak bisa bergerak. Kayak semi-semi. Bukan kram, apa namanya? Lumpuh. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Qala haddathana Sufyan Ibn Uyainah Thawri. Ana fi Ishaq As-Sabi'i. Ana Abdurrahman Ibn Sa'din qal. Dari Abdurrahman Ibn Sa'ad rahimahullah qal, dia berkata, khatirat rijlu Ibni Umar. Suatu kali kakinya sahabat Abdullah bin Umar itu kayak semi lumpuh. Faqala lahu rajul, maka ada seseorang yang berkata kepada beliau, udhkur ahabban nasi ilaih. Kamu sebut nama orang yang paling kamu cintai. Faqala, maka beliau mengatakan Muhammad. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini kalau dilihat dari sisi isnadnya, rawi-rawinya, ini semua rawi-rawi yang thiqah yang terpercaya. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mendhaifkan atsar ini. Belum membaikkan asar ini. Tayyib. Asar ini barakallahu fikum. Secara zahirnya untuk perhatikan. ketika ada seseorang yang kakinya agak lumpuh, stroke. Baik. Atau mungkin kayak kram begitu. Dianjurkan untuk menyebut nama orang yang paling dia cintai. Kalau misalkan Nabi Muhammad, dia mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Supaya apa ini? Supaya stroke-nya hilang. Lumpuhnya berkurang. Barakallahu'alaikum. Ini secara asar jadi dhaifkan, alhamdulillah. Dan secara maknanya pun juga mungkar. Sebab itu mengandung unsur kesyirikan. Paham ya? Apalagi yang disebut namanya itu setelah meninggal dunia, telah wafat. Syirik. Memanggil seseorang yang telah mati dalam rangka untuk penyembuhan penyakit. Kata syirik. Kata la yajuz. Walaupun Nabi Muhammad SAW. Walaupun nabi-nabi yang lain. Apalagi orang soleh. Apalagi yang selain mereka. Kata la yajuz. Sehingga dhaif isnadnya, mungkar matanya. Terus ngapain? Ya dialihkan kepada ahli medis. Bisa dokter, bisa herbalis, kan gitu ya. Mau lagi stroke, ya udah diobati secara medis. Lagi lumpuh, ya diobati secara medis. Lagi kram juga demikian. Termasuk perkara yang mungkar, bahkan termasuk perkara yang syirik, dalam kondisi yang seperti itu, dia ingin kesembuhan, justru memanggil-manggil orang yang tidak ada, apalagi orang yang telah mati. Itu namanya al-istighatsatu bi ghairillah. Meminta bantuan kepada selain Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah semata. Ada syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaif. Ya, dhaif ya. Jadi pakai ya. Jadi pakai. Tahu-tahu nanti antum mengamalkan, tangannya tahu-tahu stroke-stroke gitu kan saya. Namanya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dan waras gitu. Ada syirik, ada layajis. Yang betul diobati secara medis. Barakallahu. Hadza wadhih. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala bab. Jangan tahu menyebut apa babnya. Qala haddathana Musaddad. Ibnu Musarhad. Abul Hasan al-Basri. Qala haddathana Yahya wa Yahya bin Sa'id al-Qattan an Uthman ibn Ghiyath thiqah. Qala haddathana Abu Uthman al-Nahdi Abraham bin Mul an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'it min hiyatanil Madinah. Bahwasanya Abu Musa pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu kebun dari kebun-kebun kota Madinah. Ha'id itu kebun yang dipagari tembok. Ada ha'id. Wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ud. Kala itu di tangan Rasul ada 'ud, ranting. Sebuah kayu kecil. Yadribu bihi minal ma'i wa tin. Dia memukul-mukulkannya di air dan di tanah liat. Nah, misalkan ud. Nah, yep. Beliau gini-gini kan. Ada air, tanah, lu main-mainkan di air sama tanah liat tadi. Faja'a rajulun yastaftih. Tiba-tiba datang seseorang minta dibukakan pintu. Pintu, gerbang, tembok, kebun tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Iftah lahu." Bukakan pintu untuknya, "wa basyirhu bil jannah." Buka pintunya untuk dia, beri dia kabar bisyarah dengan jannah. Fa dhahabtu, maka saya pun pergi, katanya Abu Musa. Fa idza Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, ternyata orangnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fafatahtu lahu wa basyartuhu bil jannah. Saya pun membukakan pintu untuk beliau dan menyampaikan kabar gembira dengan jannah untuk Abu Bakar Siddiq. Tsumma staftaha rajulun akhar. Kemudian tidak lama setelah itu minta dibukakan lagi laki-laki yang lain. Datang laki-laki berikutnya juga minta dibukakan pintu gerbang kebun tadi itu. Faqala Rasul mengatakan iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Kata beliau, bukakan lagi untuk dia dan sampaikan bisyarah dengan jannah untuk dia. Faiza Umar radhiyallahu anhu. Ternyata sahabat Umar. Fa fatahtu lahu basyartuhu bil jannah. Katanya Abu Musa, saya pun membukakan pintu untuk beliau dan saya kasih dia kabar gembira dengan jannah. Tsumma staftaha rajul akhar. Dalam masalah itu ada laki-laki yang ketiga minta dibukakan pintu juga. Wa kana muttaqian fajalas. Rasul yang tadinya ittika, tadinya beliau begini agak miring ke kanan atau ke kiri duduknya, ada muttaqi. Fajalas, beliau duduk. Wa qala dan mengatakan iftah lahu. Bukakan pintu untuknya. Wa basyirhu bil jannah. Berdia bisa dengan jannah ala balwa tusibu. Tetapi ada musibah yang menimpa dia. Au takun, atau musibah yang terjadi pada diri. Yang ketiga ada embel-embel musibah tadi. Fadhahabtu, kata Abu Musa, saya pun pergi ke pintu. Faiza Utsman, ternyata sahabat Utsman. Fafatahtu lahu, saya pun membukakan pintu untuk beliau. Fa akhbartuhu billazi qal, dan saya sampaikan kepada Utsman apa yang disampaikan Rasul barusan. Qala, katanya Utsman, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allah tempat minta pertolongan. Barakallahu fikum. Hadza sahih. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Baik. Yang diinginkan dalam bab ini yang terakhir. Apa itu? Adab syar'i ketika seseorang itu disampaikan kepadanya sebuah berita yang mengandung unsur musibah. Dia melafalkan Allahul musta'an, langsung minta isti'anah, minta tolong kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Tentunya kalau itu musibah yang menimpa dirinya, dia mengucapkan terlebih dahulu istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan Allahul musta'an. Langsung minta tolong kepada Allah azza wajalla. Ini adab syar'i. Pertanda ini orang betul-betul tawakal tinggi kepada Allah azza wajalla. Memasrahkan semuanya kepada Allah azza wajalla. Iman yang kuat pada dirinya dan iman kepada takdir yang kuat pada dirinya. Allahul musta'an. Nah, bisa terkait dengan yang sekarang ini atau yang lain-lainnya, dari perkara-perkara yang kurang menyenangkan begitu atau kurang bagus, diadakan Allahul musta'an. Lagi ngurus sesuatu ya, terkait dengan bab syuhul atau yang lainnya, perkara mubah, lagi ngurus ada kendala, ada masalah, ada problem, disampaikan ke rekan bisnisnya. Ada gini, kurang menyenangkan. Apa yang harus dilafalkan? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ini penting. Tanda kita memiliki Allah azza wajal, tanda kita tawakal kepadanya, tanda kita mohon pertolongan kepada Allah azza wajal. Yep, apalagi yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Ada perkara yang kurang menyenangkan, ucapkan Allahul musta'an. Gitu ya. Baik, adapun yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari sini, ini hadis menerangkan kepada kita tentang tanda nubuah, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan surga kepada sebagian sahabatnya. Itu perkara gaib. Ya, perkara gaib hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang punya hak untuk itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberitakan kepada sahabat tersebut dan kepada orang lain, itu menunjukkan beliau seorang nabi, seorang rasul. Bisyarah ini pasti dari wahyu Allah azza wajalla. Tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan bab jannah dengan tanpa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ini merupakan tanda kenabian. Namanya dalail nubuwah atau ayatun min ayatin nubuwah, tanda-tanda nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Fadhil yang lain, barakallahu fikum. Minta izin masuk itu tidak hanya masuk rumah. Ya. Tapi minta izin pun juga berlaku pada tempat-tempat yang punya pintu di situ. Pintu dan ada orangnya. Maka harus istiftah, minta izin masuk. Ya sekarang ini apa ini? Kebun. Kebun ladang, dikasih tembok, keliling. Ada pintu gerbangnya. Iya. Maka harus minta izin. Harus ketok-ketok pintu, salam, minta izin. Istiftah. Assalamualaikum, boleh masuk. Ini bukan rumah, ini kebun. Tapi ada pintu gerbangnya. Maka harus istiadhan. Sama dengan yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada kalau suku. Misalnya itu punya gudang. Ya, gudang namanya gudang. Barang segala macam. Itu gudang kan sebuah tempat yang besar. Ada pintu masuknya. Di situ ada aktivitas dan segala macam. Entah antum atau karyawan atau pekerja atau yang lainnya. Harus minta izin. Kecuali kalau ada keterangan, langsung masuk. Lah, langsung masuk. Kalau enggak, harus minta izin. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum, masuk. Ya, masuk. Masuk. Difahami insyaAllah ya. Ini termasuk adab yang penting diperhatikan pada kelas. Jangan kemudian mengatakan, bukan rumah ya, Aki. Masuk, belum lompat pagar. Nah, adalah ya, Jus. Kita punya adab, dan juga ada unsur tuhmah. Memunculkan tuduhan orang lain terkait dengan dia. Apa kok? Lulu, sopo iki? Maling. Nah, dikira maling. Nah, saya kan tuh punya kebun jeruk, kebun apel, kebun anggur, kebun. Ya, bisa aja orang ngambil pulang lagi. Jadi, al-muhim ada adab di situ walaupun bukan rumah. Kecuali kalau terbuka. Nanti bisa masuk. Enggak usah pakai izin, enggak ada pintunya. Tapi kalau terkait dengan buah yang di pohonnya harus minta izin untuk punya antum. Baik, faedah yang lainnya lagi adalah hadis ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita bahwasanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Fil jannah. Kita bisa memastikan demikian dikarenakan Rasul memastikannya. Namanya asy-syahadah. Ada al-mu'ayyan bil jannah, mempersaksikan orang tertentu dengan surga. Itu boleh dengan nas langsung, ayat atau hadis. Kalau ada bisa, kalau tidak ada maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Maka ini hadis macam ini barakallahu fikum, ini merupakan pukulan telak bagi orang-orang Rafidhah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Maka mereka katakan bukan muslim, ma hum bi muslimin, Rafidhah bukan muslimin. Mereka dikafirkan oleh para ulama dikarenakan akidah mereka begitu mengerikan, yang begitu fatal, yang langsung berseberangan dengan nas-nas, ayat dan hadis. Contoh sekarang ini. Rasul mengatakan fil jannah, mereka mengatakan kafir. Allahumma sa'ala. Nah, mehan. Adapun musibah atau bala yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arba adalah peristiwa ketika beliau terbunuh. Di akhir masa beliau hidup. Masuk di dalam buku sejarah, beliau terbunuh oleh kaum pemberontak, oleh kaum Khawarij. Allahul musta'an. Itu musibah yang dimaukan dalam riwayat ini. Barakallahu fi. Taib, ada mafhum. Bab yang lainnya lagi. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab satu atau dua bab di sini. Yang menerangkan tentang masalah al-musafahah, jabat tangan. Nanti disertakan di situ pembahasan babul mu'anaqah, bab mu'anaqah. Saling barakah hukum mu'anaqah. Baik, kita baca babnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu musafahati sibyan. Bab menjabat tangan anak-anak kecil yang belum balig. Atau yang malah belum mumayyiz. Subyan. Musafahah dengan anak kecil. Jadi, kita baca riwayatnya. Kita baca lagi bab berikutnya. Diterangkan lebih lanjut, lebih rinci terkait dengan bab musafahah ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ibnu Syaibah. Abdurrahman bin Abdul Malik Al-Hizami bin Syaibah. Qala haddatsana Ibnu Nubata an Salam bin Mardan, dari Salam bin Mardan rahimahullah yang mengatakan qal raaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yusaffihun nas. Saya pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjabat tangan orang-orang. Ketemu banyak orang, sebah dengan mereka, jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan. Fasa'alani. Kala itu beliau bertanya tentang aku. Salamah bin Wardan masih kecil ketika itu. Fasa'alani. Man anta? Kamu siapa? Fakultu, saya katakan maula li Bani Laits. Saya seorang maula milik Bani Laits. Kata-kata maula dimanakan budak bisa, dimanakan lain juga bisa. Tapi dari sini nampak padanya kata-kata budak. Saya seorang maula, seorang budak milik Bani Laits. Masih kecil. Qala famasaha ala ra'si thalatha. Sahabat Anas bin Malik memegang kepalaku 3 kali. Diusap 3 kali. Wa qala barakallahu fiik. Beliau mengatakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi engkau. Hadis ini barakallahu fiikum yang pertama menjelaskan kepada kita tentang sunnatul musafaha. Sunnahnya jabat tangan ketika ketemu orang lain. Indaliqa. Yang kedua, menerangkan bolehnya menjabat tangan anak kecil. Ini juga menunjukkan rahmatus saghir. Menyayangi anak yang masih kecil. Dijabat tangan. Yang pertama, supaya diajarkan kepadanya sunnahnya kaum muslimin. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang yang dewasa kepada dia. Ya, dijabat tangannya. Sebab. Saya bertanya, man anta? Kamu siapa? Fulan, bin min, fulan. Nah, tanyakan begitu. Nah, didoakan barokah setelah itu. Ibadah berikutnya, mendoakan barokah untuk anak kecil. Barakallahu fiik. Bukan, Masya Allah, tabarakallah. Tidak cukup. Itu semata-mata kekaguman. Tapi yang namanya doa barokah, ini. Barakallahu fiik. Itu doa. Kalau mengatakan, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Itu belum doa. Semacam-macam yang menyanjung Allah Azza wa Jalla. Tapi yang namanya doa yang ini. Barakallahu fi. Atau barakallahu fikum. Ada doa. Dan juga diperbolehkan mengusap kepala anak kecil tadi. Tanda apa ini? Kasih sayang yang tua kepada yang masih muda. Masya Allah. Barakallahu fiik. Menanti. Kamu siapa? Salamah. Bin Man. Bin Wardan. Aywa. Ada maula li Bani Laits. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan satu rahmatnya salaf. Akhlak mulia yang ada para sahabat. Dan salaf secara umum rahimahumullahu taala jami'an. Mereka sangat-sangat mencintai, menyayangi, merahmati orang lain, masyarakatnya. Ketemu jabat tangan. Jabat tangan. Ya Allah, jabat tangan, jabat tangan. Anak kecil juga demikian. Dijabat tangannya, dipegang, dilesut rambutnya, kepalanya dan didoakan barakah, barakallahu fiik. Maka demikian pula seharusnya kita kaum muslimin salafiyin di zaman sekarang ini harus mencontoh akhlakus salaf. Barakallahu fiikum. Cuman terkait dengan ngelusus kepala ini harus diperhatikan ada sebagian tempat. Sebagian tempat kalau begini-gini dicurigai. Dicurigai ngapain? Audio? Nah itu bahaya, dicurigai kepingin sama anak kecil tadi itu ya Pak. Allahumma sholli hati-hati. Kalau di situ ada adat seperti itu, jangan sentuh. Nanti khawatir ada tuduhan yang macam-macam. Tapi secara Islam enggak. Tanda rahmah bagi anak kecil dilus-lus 3 kali begitu, diusap 3 kali, tentu akan barakallahu fiik. Baik. Lanjut. Qala rahimahullahu taala babul musafaha. Dia akan terangkan lebih rinci masalah ini. Babul musafah, bab jabat tangan. Qala haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Hamad bin Salam an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lamma jaa'a ahlul Yaman," ketika datang orang-orang Yaman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aqbala ahlul Yaman." Telah datang orang-orang Yaman. Wahum araqu quluban minkum. mereka ini lebih lembut, lebih halus hatinya daripada kalian. Fahum awwalu man jaa bil musafaha. Mereka orang pertama yang mendatangkan kebiasaan musafaha. Di sebutan dalam lafaz yang lain, awwalu man azhara al musafaha. Yang pertama kali menampilkan, yang terang-terangan menunjukkan akhlak musafaha tadi pada keluarga. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Ismail bin Zakaria an Abi Ja'far al-Farra. Ada mengatakan namanya Kaisan, ada mengatakan namanya Salman, ada mengatakan namanya Ziyad, beliau thiqah. An Abdullah bin Yazid an al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Beliau mengatakan min tamami tahiyyah an tusafiha akhak. Termasuk kesempurnaan penghormatan engkau menjabat tangan saudara kamu. Jabat tangan termasuk penghormatan yang sempurna. Intaha. Selesai. Baik, ini satu hadis dan satu asar yang menerangkan kepada kita tentang masalah al-musafaha. Baik, diterangkan lebih lanjut insyaAllah. Al-musafaha, yang namanya musafahatun, itu maknanya adalah darbu ba'dil bi-ba'diha. Memukulkan satu tangan dengan tangan yang lain. Jadi ana darb tadi ana gitu. Ya. Ada musafaha. Baik. Al-musafaha yang sunnah itu biyadin wahidah. Tangan satu dengan tangan yang lain. Begini. Bukan dengan dua tangan. Bukan dengan dua tangan. Baik, dengan satu tangan barakallahu fikum. Terkait dengan apa namanya? Dengan dua tangan. Itu dikatakan khilafus sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya As-Sahihah menerangkan setelah menyebutkan sikap banyak ahadith tentang masalah musafahah, beliau mengatakan fahadihil ahadith kulluha tadullu ala anna sunnata fil musafahati al-akhdu bil yadil wahida. Semua riwayat di atas yang saya sebutkan kata beliau menunjukkan yang sunnah ketika jabat tangan dengan satu tangan saja. فما يفعله المشايخ من التصاف باليدين كلتيهما خلاف السنة. Dan apa yang dikerjakan oleh sebagian masyayikh, jabat tangan dengan dua tangan dua-duanya, ini menyelisih sunnah, wallahu a'lam. Paham ya? Kayaknya bukan masyayikh, tapi kan Jawa juga begitu biasanya. Dua-duanya gini, tangan dua-duanya. Ya, yang betul bilyadil wahidah, dengan satu tangan. Agak. Begitu. Warakumasikum. Gitu ya. Baik. Al-musafaha hada sunnah. Dan dianjurkan warakumasikum ketika bertemu. Al-musafaha itu indal liqa. Ketika bertemu saja. Itu yang disebutkan dalam sunnah. Dan dianjurkan lagi warakumasikum ketika berjumpa itu. Menggabungkan antara salam dan musafaha. Nah, ketemu saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lafaz musafaha. Ada salam, ada jabat tangannya. Barakallahu fikum. Ini besar pahalanya. Di sebuah dalam hadis, barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi fasafahahu tanasarat khatayahuma kama yatanasaru waraqus syajar. Yang artinya kata Rasulullah SAW, sesuai seorang mukmin ketika berjumpa dengan mukmin yang lain, lalu mengucapkan salam dan menjabat tangannya, maka akan berguguran dosa-dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon. Di luar biasa ya, Pak. Penggabungan antara salam dan musafah. Kapan ini? Kapan? Ketika bertemu. Ingat indal liqa idza laqiya indal liqa. Al-musafatu indal liqa. Hadan. Barakallahu fikum. Ini penting untuk diperhatikan baik-baik. Adapun al-musafahatu ba'da shalah fa bid'atun makruha. Adapun jabat tangan ketika selesai salam, ketika selesai salat, itu perkara bid'ah yang dibenci. Bahkan dari kalangan Syafi'iyah sekalipun. Mereka mengatakan ini merupakan makruha. Dikatakan bid'atun makruhatun la asla laha fi syara' wa annahu yunha fa'iluha awwala wa yu'azzaru thaniya. Ini Syafi'iyah. Mereka mengatakan jabat tangan setelah salam, salat, bid'ah yang dibenci. Tidak ada asalnya dalam syariat. Yang pertama dilarang pelakunya. Mengulangi lagi dihukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukuman yang diserahkan kepada pihak penguasa, disesuaikan dengan kebijakan penguasa barakallahu fiik. Dihukum ta'zir. Ini Syafi'iyah ikhwan barakallahu fiik. Dan yang lain juga mengatakan demikian. Semuanya mengatakan bid'atun makruha yang dibenci, apalagi dikerjakan secara terus-menerus, perkara yang dibenci dikarenakan satu, tidak ada sunnah Rasul padanya. Dua, tidak pernah ada perbuatan sahabat tentangnya. Dan yang ketiga, li'annaha min sunnatir Rafidah. Termasuk kebiasaan orang-orang Rafidah. Sehingga dihilangkan, ditinggalkan barakallahu fikum. Sehingga yang namanya al-musafaha kapan? Indal liqa, ketika ketemu. Ketika ketemu. Barakallahu fikum. Baik, apakah bisa digabungkan? Nah, antum salam, terus jabat tangan, terus mu'anakah. Peluk leher, leher, anak cipika-cipiki. Begitu. Jawabannya untuk mu'anakah. Nah, akan dibahas insyaAllah pada berikutnya lagi. Kebakaran secara global. Untuk yang namanya mu'anakah, itu disyariatkan di dua keadaan. Yang pertama, indal qudum minas safar. Ketika pulang safar. Ketemu dengan seseorang, dengan teman, keluarga, maka salam, jabat tangan, dan mu'anakah. Atau yang kedua, ketika lama tidak berjumpa. Turul ghibah. Lama ghaib. Tahu-tahu. Itu bisa. Salam, jabat tangan, mu'anakah setelah itu. Selebihnya, tidak mu'anakah. Hanya musofaha. Yang biasa ketemu, sering ketemu, cukup dengan jabat tangan. Jabat tangan hadir. Barakallahu. Ini yang sunnah. Namanya sunnah al-musafaha. Barakallahu fiikum. Dipahami insyaAllah ya? Tapi untuk jabat tangan ini ya kawan. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Atau dengan mahram. Tidak boleh jabat tangan dengan yang bukan mahram. Tidak boleh menyentuh yang bukan mahramnya. Ini hukumnya haram. Terlalu banyak adillah yang cukup panjang. Dalam banyak hadis yang mengharamkan jabat tangan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Dipahami misalnya ya? Ada mafhum. Tapi apa hukumnya jabat tangan dengan amrat murdan? Laki-laki tapi kayak perempuan. Jawabannya tukrah, dimakruhkan karena khawatir fitnah. Jangan. Tapi bagaimana hukum jabat tangan dengan perempuan? Masih kecil. Jawabannya, kalau masih kecil, boleh. Yang penting aman dari fitnah. Sebagaimana pula, wanita, tayyib, menjabat tangan laki-laki yang masih, laki-laki yang bukan mahramnya, yang masih kecil. Jawabannya, boleh, selama enggak ada fitnah. Kalau enggak ada fitnah, laki-laki masih kecil, masih setahun, dua tahun, tiga tahun, atau lima tahun, yang belum banyak mengerti. Terus perempuannya juga sudah mulai tua, sudah mulai berusia gitu. Atau sebaliknya laki-laki yang sudah berusia perempuannya masih kecil, tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun yang belum ngerti apa-apa, ada ya jus. Asalkan aman dari yang namanya fitnah. Ini penting, aman dari fitnah. Ada kalanya kena setan ini. Hang, ada yang enggak beres ini. Nah gitu ya. Ada apa enggak ada? Ada. Kalau ada maka enggak boleh. Maka enggak diizinkan barakallahu fikum. Namanya. Jadi yang sangat dianjurkan itu adalah salam. Menebarkan salam. Yang kedua musafaha. Nah, ketika digabungkan antara salam dan musafaha, maka menghapuskan dosa-dosa seperti daun-daun runtuh guguran dari pohonnya. Adapun mu'anakah itu pada kondisi tertentu. Yang pertama pada ketika pulang safar. Atau yang kedua ketika lama tidak berjumpa, barakallahu fikum. Ada mu'anaqah, barakallahu fikum. Baik, adapun yang disebutkan sebelumnya, kepada anak kecil, kalau dia sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, sangat dianjurkan untuk menjabat tangan anak yang masih kecil tadi itu. Satu, untuk mengajarkan kepada mereka sunnah kaum muslimin. Dan yang kedua, sebagai bentuk rahmatus saghir, menyayangi anak kecil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamis sawab. Ini secara sekilas terkait dengan masalah al-musafahah. Barakallahu fikum. Dan ini juga merupakan dalil yang jelas menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya Ahlul Yaman. Rasul mengatakan Ahlul Yaman, tidak mengatakan hadharim secara khusus. Berarti meliputi semua orang Yaman, tidak hanya hadramut, semuanya. Mereka dikatakan yang pertama kali menampilkan sunnah musafaha dan dipuji sama Rasulullah SAW. Yang kedua, lembut. Araqqum minkum quluba. Lembut orang. Lembut apa kaku orangnya? Lembut ya? Lembut apa kaku? Ya betul. Lembut gak? Insyaallah. Ya betul aja. Ketemu kasar juga loh. Pada umumnya. Ketika ada sebagian yang punya tabiat yang agak kaku, itu manusiawi. Pada umumnya araqqu quluba. Dan pada umumnya mereka, waalaikumsalam, ketika ada sesuatu klasik gitu, di depan, selesai sudah, selebihnya normal lagi. Kecuali yang punya tabiat yang agak eros sedikit, nah itu mungkin pengecualian. Umumnya mereka lebih lembut hati, araku kuluba. Barakallahu fikum. Nama ya, yang cukup lama di Yaman akan bisa meresapi yang namanya orang Yaman. Apalagi yang bisa bergaul dengan orang Yaman akan bisa lebih mengetahui bagaimana watak dan katanya orang Yaman. Bisa antum bedakan ketika antum misalkan di tempat yang lain, misalkan di Saudiah gitu ya, Saudi Arabia, kumpul banyak orang. Ini dari Saudiah, ini dari mana, dari Afrika, ini dari Yaman. Antum akan bisa membedakan bagaimana mereka ini. Beda. Saya mengatakan berbeda. Lebih respon. Ketika di, lebih respon. Mereka orangnya lebih gampang tawadhu'nya, tidak nampak ini-ininya. Terus kalau dia biasa itu enak, gitu. Asyik gitu, ramai, ada orang Yaman. Pada umumnya, ingat pada umumnya barakallahu fikum. Mereka juga dipuji dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, al-hikmatu yamaniyah wal-imanu yamanin wal-fiqhu yaman. Yang namanya hikmah itu Yaman. Fiqih itu Yaman. Iman itu Yaman. Jadi antara fadilah orang Yaman, barakallahu fikum. Maka ketika seseorang yang asli Yaman atau kelahiran dari Yaman atau mualatnya orang Yaman mencintai negaranya karena keutamaan-keutamaan tadi, itu termasuk mahabbah syar'iyah. Dapat pahala. Dapat pahala karena mencintai negaranya. Mencintai negaranya memiliki keutamaan-keutamaan tadi, barakallahu fikum. Bukan fanatisme negeri. Bukan. Tapi karena keutamaan tadi. Orang lain ketika antum mencintai negara Yaman, dikarenakan keutamaan tadi, antum juga dapat pahala. Sudah dapat pahalanya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan maghrib, silakan dikumandangkan adzan. Nanti saya akan dibacakan beberapa pertanyaan insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.